Markus pasala apa? Mengajahi omi puang isa joran dan tasik. Gajah buda tahun talimbungi, ia mojo nendek dek lopi cuma doko. Ia toto buda jen jembang joran dan tasik, na mengajahi puang isa jauh lopi jong tasik. Mengajahi im pake buda pang pasusian. Susi te to na pang pengajaran. Pesak dingi ite e. Den mesak pang dusung malen namboh banne. Ya to na amboh mi, den to tak apa dok lalan, anna ratu to manuk-manuk ncapui. Den to to tak apa dok batu-batu, to te eda na buda litakkana. Mado ebang tuo jo banne, na sabak cikdi ra litakkana. Apa ya to na malus sumo allo, na lakda mi allo jo tananan manek cumucuk. Tak apa malaju mi anna mate, na sabak te eda na mandalan to wakakna. Den to tak apa lantang ngaduri. Saloboh-loboh nami jok duri, nasirimpihi i jok tananan, anna teeda na membua. Apa dento'o to tak apa do'o litak malompo. Malompo mi jok banne na maloboran anna membua. Dento mangalokkon pentalung pulo, den penan nam pulona, na dento'o to mangalokkon pesaratu. Ya to na mangka mo puang isa mangajahi na kuamo. Ingaran ni to apa mangka mi sading sanga ketalinga kamu. Ya to na toro mesa mo to puang isa, ratu mi to tomenturu mo lako kalena sola to sang pulo dua anak gurunna, na metada na kuwa. Pawankan batonan na jo o pang pasusian. Na kuwa mo puang isa. Dipaisen ni mo kamu lan nisen ni to apatangan isen tau. Kumua la ratu i puang Allah Ta'ala mang parenta susi raja. Apa ya to tau lain, diajahim pake pang pasusian, dikua moida tambang pe makitai, apa teda nesen ni apa to jaji? Moida tambang pesa adingi i, apa teda na pahangi? Nadanggi na mengkatoba lako puang Allah Ta'ala, anadanggi na dampangan ni. Na kuwa mo puang isa? Ya ke teda mi pahangi jo pang pasusian, umbo la mi kuang pahangi to pang pasusian lain. Ya jo ton nambo banne, ya mo toto malim pang pesenan kareba kasalamatan jo may puang Allah Ta'ala. Ya to ban neta apa do lalan dipasang rapang itu to sading kadanna puang Allah Ta'ala. Mangka manda na sading jo kada na ta aparatu to balisi rampa jo kada mangka na sading. Ya to ban neta apa do batu-batu dipasang rapang itu to sading kadanna puang Allah Ta'ala anna masannang tarimai. Apa te eda na torotongan lan penawanna na cingga aturan na tang ningaran mi. Yan na ratu mi kamasusan batu dipakarioryoi. Sangaya jo kadanna puang Allah Ta'ala, tak apa balik pole mi. Ya to banne tak apa lantang aduri, dipasang rapang ito to sading kadanna puang Allah Ta'ala, apam puselang bangi katuanna, maduang bangri lasugi, namang rupa-rupa kamaduangan lain, ton ni ipinni i jo kadalan penawanna, anna teedan na membua. Na ya to banne tak apa do litak malompo, dipasang rapang ito to sading kadanna puang Allah Ta'ala, nama sanang tarimai napugauki anna membua melo. Na den to manglokkon pentallung pulo, den pennannam pulona, na den to manglokkon pesaratu. Mangkadomi puang isa na kuwa. Teeda taun padukku palita, na sambo ibusu, batu na pajongi suluk katindoan. Apa na pajau ringenan palita? Teeda to membuninna tangla di pangapekitan, na teeda to dibunianan, tangla di pangapesenan undinna. Ya mojo, ingaran nito apa mang kami sading, sanga ketalinga kamu. Mang kadomi to puang isa na kuwa. Ingaran melo ite apa mi sading. Ya to pesuka mi suka tantau, lana pake to'o puang Allah Ta'ala suka kamu, nala abi buda pa. Nasaba ya to ton nampui mo buda apa, ladirangan ni pala abi buda. Apa ya to tang nampui apa, ya to apa ciidi emora nampui la dia lai pisen. Mpataruh mi kadanna puang isa na kuwa. Yan namang parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja. Wading dipasang rapang mesa taun namboh banne jo umanna. Mamma ike bongi, mi icik kiki allo. Ya jo banne salobolobohna nama tonggo. Apa umbo na kuwa na tuo, te eda nesen ni. Ya jo banne tuo, na membua kalena. Mulanna di kita batangana, namane bulinna, anna undinna bua malapuhna. Nayanna mariri motobuanna, na peparaimi, na sabak wattunna mimepare. Mekutanai puang isa nakua. Yanna mang parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja, aparatola di pasirapangan ni. Pangapasusian aparatola di pamanasan ni. Yanna mang parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja, la susi ite pangapasusian. Den sang lise-lise sawi na ala tau na tanan ni. Yato lise sawi, yamo lise bicukuna lan lino. Apa yanna tuomo, mematonggomin na yato tananan utan-utan lain. Yato tangkena membalumbun, na meserang to manuk-manuk jio. Susi mi jo ke mangajahi to puang isa, mpake mang rupa-rupa pang pasusian to napahang to buda. Te dabang na tangpake pang pasusian, ken najahi to buda. Apa yan na anak guru na manda na solan, na pamanas sangasan ni. Yaton na karuen mo, na kuami puang isa to anak guru na nakua. Melo kita lamban lian sambali ina tasik. Endek mi de lopi to puang isa. Meta ada dampangi to anak guru na, namane salai jo to buda jo randan tasik, namane endek toda de lopi to nani puang isa. Yaton na malemo manglo pilian den toda palo pilain undi nasolan. Teda na masai ratu mi to kalimpuru. Ya jo olopinna na samboi bombang na cidi mura na ponno wai. Ya to puang isa mamma lo pollo lopi mangallonan. Ya jo waktu malemi to anak gurunan tundani nakua. Oh guru, dangita mamma bang. Teda rakata punawe kuala tawa miki. Micok mi to puang isa, nagarai to kalimpuru, nakua lako tasik. Radan ko, rapak ko. Radan mi to kalimpuru, narapak to tasik. Mengkadami lako anak guruna nakua. Japari mi malaja, teda para kami katapa ina. Gajah laja i solangasan, nasipang kada-kada nakua. Indaraya sitongana te etau, namoi angin solatasik nturuk to oparentana.